dan kitalah yang menilai diri kita, apakah mensyirikkan Allah? Apakah kita menganggap ada selain Allah yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah? Memberi rezeki, menghidup dan mematikan, dan memberikan kesembuhan. Apakah ada selain Allah yang pantas untuk kita ikuti ajaran-ajarannya, yang pantas kita harumkan dan kita junjung tinggi syariatnya? Ataukah syariat atau kanun buatan barat, warisan daripada dunia Eropa sana, lalu Islam kita letakkan di nomor kesekian? Bila itu terjadi, maka kita termasuk di antara orang-orang yang mensekutukan Allah, musyrikin di akhir zaman ini. Karena tidak adanya power yang melindungi dunia dengan syariat Islam, maka kesyirikan menjadi marak di mana-mana. Bila ilmu kita minim, jauh dari ulama, tidak suka dengan majelis ilmu, dipastikan orang ini mungkin punya keyakinan yang syirik, mungkin mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung syirik, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia buat, dia lakukan atau dia yakini, maka dia tetap berdosa. Dunia adalah tempat manusia ditempa, dibelasah, diuji. Bukan tempat untuk kesenangan. Illa qalil, kalaupun ada kesenangan, itu adalah kesenangan yang sangat-sangat sedikit. Dan kesenangan itu pun sifatnya gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan kalau ada di dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ibadallah, siapapun yang hidup di dunia ini mengalami ujian. Tempat untuk tidak diuji cuma satu, yaitu akhirat. Bagi yang masuk dalam surga, di akhirat tempat kalau tidak disiksa dalam neraka, ya, mendapatkan nikmat surga, tidak ada lagi penderitaan, kelaparan, kecemasan, sakit, kemiskinan, dan seterusnya. Sudah tidak ada. Semuanya adalah nikmat. Untuk dunia, pasti diuji. Tidak mau diuji, jangan hidup di dunia. Mau lari dari dunia, maka itu disebut dengan bunuh diri. Atau orang-orang yang berputus asa dan menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini juga tidak mendapatkan tempat. Dengan keluh kesahnya, dengan geramnya, dengan marahnya kepada Allah, tidak menerima keadaan dan takdir, itu tidak akan merubah nasibnya. Dia tetap akan menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik pilihan adalah ikhlas, ridha, menerima apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Dan itu lebih baik. Itu membuat hati lebih tenang, membuat fikiran lebih fresh, dan membuat jiwa lebih tidak ada beban. Daripada kita berkeluh kesah, menyalahkan Allah, dan menolak takdir, itu semua tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ini akhir zaman, fase keempat penghujung. Mau berakhir kita dari fase keempat, sebentar lagi kita masuk fase terakhir, fase kelima. Fase di mana dunia seolah-olah bagaikan surga dibuat oleh Allah. Tapi di penghujung fase keempat, berbagai macam ujian telak dan bertubi-tubi, berlapis-lapis datang kepada umat ini. Sama ada umat yang lurus dari umat Nabi Muhammad, atau umat yang memang sudah punya karakter, dalam hati mereka ada penyakit. Tetapi pada fase keempat ini, ada lima kejadian yang paling kita takutkan semua. Pertama, umat ini akan berbondong-bondong untuk sesat. Karena banyaknya bermunculan aliran-aliran, kelompok-kelompok sesat mengatasnamakan Islam. Maka bila jauh dari ulama, jauh dari ilmu, dan tidak mau dalam majelis-majelis ilmu, orang ini punya berpeluang besar untuk menjadi sesat. Yang kedua, pada fase ini, di mana seluruh kemaksiatan, seluruh fasilitas-fasilitas dosa di-backup, di-backingi, disiapkan, dan ini menjadikan umat akan sangat banyak menjadi umat yang fasik. Kenapa mereka cenderung kepada dosa-dosa dan maksiat? Fase keempat ini sangat banyak umat Nabi Muhammad yang terjerumus dalam perbuatan kefasikan, yakni maksiat demi maksiat, dosa demi dosa. Lalai dengan ibadah dan terperangkap dalam perangkap-perangkap setan jin dan setan manusia. Yang ketiga, pada fase penghujung keempat ini, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sangat banyak muncul kemunafikan. Orang-orang yang zahirnya Islam, sementara dia berpihak pada pemikiran liberal, pada pemikiran sekuler, pada pemikiran-pemikiran yang anti kepada ajaran Islam, anti syariat Islam, menentang perjuangan dakwah, menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Mereka yang di garis terdepan untuk menghadang dakwah, untuk menyalahkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dan untuk meramikan masjid-masjid Allah. Mereka yang paling terdepan untuk memfasilitasi berbagai macam kemaksiatan. Mereka yang di garis terdepan untuk menghadang para alim ulama, para da'i-da'i rabbani, para khutaba, para ustaz-ustaz. Mereka di garis terdepan yang akan memfitnah, yang akan menjerumuskan dakwah ini dalam kesulitan dan hadangan demi hadangan. Pada fase keempat ini kemunafikan muncul di mana-mana. Dan orang-orang munafik, baik tokoh-tokohnya, baik para kiai-kiainya, akan diberi panggung untuk berbicara seluas-luasnya di media-media massa, di koran-koran, di televisi-televisi mainstream dan sebagainya, baik di Indonesia atau seluruh dunia yang lain. Dan ini ujian tersendiri bagi orang-orang beriman yang teguh, orang-orang beriman yang tegar dan sabar dalam dakwah, istiqomah dalam meniti jalan siratal mustaqim, berhadapan dengan orang-orang munafik ini. Yang keempat, dan maaf, orang-orang munafik di fase keempat ini banyak sekali. Dan mereka tidak peduli dengan Islam dan bahkan ikut-ikutan menyalah-nyalahkan para pengemban dakwah Islam. Mereka bahkan ikut mendukung orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat untuk memberangus keberadaan eksistensi dakwah Islam al-haq. Dan mereka di akhir zaman ini menjadi musuh yang terberat. Wajar toh kalau dalam Al-Quran akhirnya Allah mengungkapkan mereka aladdul khisam. Musuh Islam yang paling alot adalah orang munafik. Kemasannya Islam, tampangnya kiai, dibeli gelar dengan kiai, buya dan sebagainya. Sementara mereka lah yang menyesatkan fikiran umat dari jalan yang benar. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi penjilat-penjilat kepada kekuasaan yang zalim. Mereka-mereka ini bermunculan di akhir zaman dalam jumlah yang lumayan besar dan banyak. Ujian terbesar dari kelompok yang ketiga ini. Yang keempat, ujian yang terberat di fase keempat penghujung ini adalah bermunculan berbagai macam jenis kesyirikan. Dan ini yang terberat. Kesyirikan difasilitasi, kesyirikan diajarkan, kesyirikan dipublikasikan, kesyirikan ditopang, dibiasiswai, dibiayai, kesyirikan mendapatkan penolong-penolong yang terkuat. Dan sehingga Allah berfirman di dalam An-Nur, surat An-Nur ayat yang ke-55, menjelang fase kelima, meratanya di mana-mana kesyirikan. Orang tidak lagi menganggap Allah nomor satu. Orang tidak menganggap lagi Islam adalah satu-satunya jalan hidup. Mereka sudah menganggap selain Islam masih ada jalan yang lain. Selain ajaran Islam masih ada ajaran yang lain. Selain daripada Allah masih ada solusi yang lain. Sehingga ketakutan manusia kepada selain Allah seperti takutnya mereka kepada Allah, bahkan lebih lagi. Banyak manusia, wa minan nasi, wa dan di antara manusia ada yang sangat takut kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, au ashadda khasyah, bahkan lebih lagi takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Hari ini betapa banyak orang yang takut dengan kekuasaan. Orang-orang yang berkuasa, orang yang punya senjata, orang yang punya power. Sangat banyak orang yang takut dengan penyakit, sehingga dia akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ada itu, kaum muslimin. Dan kitalah yang menilai diri kita, apakah mensyirikkan Allah? Apakah kita menganggap ada selain Allah yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi rezeki, menghidup dan mematikan, dan memberikan kesembuhan? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita ikuti ajaran-ajarannya? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita harumkan dan kita junjung tinggi syariatnya? Ataukah syariat atau kanun buatan barat, kuatan buatan Belanda, warisan daripada dunia Eropa sana yang kita elu-elukan dan kita bangga-banggakan, lalu Islam kita letakkan di nomor kesekian Bila itu terjadi, maka kita termasuk minal musyrikin, di antara orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin di akhir zaman ini kaum muslimin, karena tidak adanya power yang melindungi dunia dengan syariat Islam, maka kesyirikan menjadi marak di mana-mana. Bila ilmu kita minim, jauh dari ulama, tidak suka dengan majelis ilmu, dipastikan orang ini mungkin punya keyakinan yang syirik, mungkin mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung syirik, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia buat, dia lakukan atau dia yakini, maka dia tetap berdosa walaupun dia tidak tahu. Ustaz, selama kita tidak tahu, bukankah Allah mengampuni kita? Kan kita tidak tahu. Kalau begitu, untuk apa Allah kasih kita mata? Untuk apa Allah kasih kita dua telinga? Untuk apa Allah kisahkan kita, Allah mengasih kita akal yang bisa berpikir, hati yang bisa memahami dan menerima hidayah? Untuk apa kalau bukan untuk mencari tahu? Kalau tidak tahu, ya cari tahulah. Sekarang apa yang tidak bisa dicari tahu? Sementara setiap kita hampir-hampir seluruhnya punya handphone, mulut bisa bertanya, telinga bisa mendengar, mata bisa membaca, akal bisa berpikir. Apa alasan kita nanti di hadapan Allah? Ya Allah, maafkan hamba-hamba, kan dulu tidak tahu di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya bedakan kamu dengan hewan. Hewan punya mata, hewan punya telinga, hewan punya akal, punya hati. Tetapi, maaf, hewan tidak punya akal, tidak punya hati, tidak bisa berpikir. Tapi kamu saya bedakan dengan akal dan hati itu, supaya kamu jadikan mata kamu bisa mencari tahu yang kamu tidak tahu. Kamu gunakan telinga kamu bisa mencari tahu yang kamu tidak tahu. Jadi alasan untuk tidak tahu di zaman ini tidak bisa, Pak. Buka saja sedikit YouTube, kita bisa tanya apa saja. Buka Google, kita bisa baca apa saja, tanyakan apa saja. Para ulama bisa didatangi di mana-mana, mudah ditanya. Apa yang tidak bisa pada hari ini? Jadi alasan untuk mengatakan saya tidak tahu ditolak oleh Allah. La takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan stop, jangan merasa cukup, jangan berhenti dalam hal-hal yang kamu belum tahu. Ini boleh tidak? Ini halal tidak? Ini bagaimana hukumannya? Ini bagaimana di mata Allah dalam agama bagaimana? Cari tahu. Bukankah kamu ada mulut untuk bertanya? Ada telinga, ada mata, otak dan hati. Kenapa kamu tidak cari tahu? Allah tidak mau menerima alasan tidak tahu. Walaqad dharana li jahannam. Kami penuhi neraka jahannam itu nanti. Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isinya nanti adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya otak, tapi tak dipakai untuk memahami dan menerima. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata tapi enggak mau baca. Mereka punya telinga enggak mau dengar. Ulaika kal an'am, mereka lah seperti hewan ternak. Balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk mencari tahu. Jadi Allah tak mau terima alasan saya tak tahu. Wajib cari tahu. Makanya talabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari tahu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain, bagi setiap lelaki muslim dan wanita muslimah. Tuntut ilmu dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, tuntut ilmu. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini yang keempat, kesyirikan. Dan yang kelima di fase keempat ini yaitu al-riddah, banyaknya terjadi kemurtadan hanya gara-gara jabatan dan fulus, hanya demi janji-janji posisi dan kedudukan, hanya demi dunia. Paginya masih ada iman kata Rasulullah, siangnya dapat tawaran ini dan itu atau tekanan ini dan itu, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya masih beriman, malamnya dapat tawaran ini dan itu, iming-imingan ini dan itu atau tekanan ini dan itu, besok paginya sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara pekerjaannya, hanya gara-gara jabatannya, hanya gara-gara posisinya, hanya gara-gara iming-imingan dunia, atau mungkin saja dunianya terancam, kamu nanti saya PHK, nanti kamu akan saya fitnah, saya masukkan ke penjara. Nanti kamu, akhirnya dia berubah, prinsipnya tergadai, agamanya tercampak dan terinjak-injak, dan demi dunianya mereka relakan itu semua. Di akhir zaman sangat banyak yang pagi beriman, sore sudah kafir. Sore ada yang beriman, besok pagi sudah kafir. Ini yang paling kita khawatirkan, Pak. Di mata Allah kita sudah tidak lagi beriman, sementara kita masih bergelar Pak Haji. KTP kita masih Muslim, sementara di mata Allah kita sudah bukan lagi orang Islam. Tolong buka Google, tulis saja, Pak, 10 pembatal syahadat. Lihat saja itu. Mudah betul Bapak mencari tahu 10 pembatal syahadat. Adakah salah satu di antaranya kita sudah ada di dalamnya? Cepat berubah. Ayo segera taubat. Masih sempat kok. Selama nyawa belum nyampe di sini, ha. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih terima bila kita salah. Cari tahu. Enggak ada alasan enggak bisa. Anak-anak kita banyak yang ngerti HP. Menantu kita, cucu kita ngerti HP. Nah, tolong buka di Google, tolong buka 10 pembatal syahadat, 10 penggugur keimanan, 10 yang mengeluarkan orang dari Islam. Tolong bukakan, nak. Tolong bukakan, cu. Nanti dilihat ini, kek. Ini ayah, ini baca. Apa alasan kita untuk mengatakan tidak tahu? Lalu tanyakan diri kita, apakah kita sudah melakukan salah satu di antaranya? Ibarat Allah yang kami muliakan, ini perkara-perkara yang sangat penting kita ketahui hari ini. Ibarat Allah, baik, karena ujian itu dipastikan paling sangat padat dan rapat, berlapis-lapis dan bertubi-tubi, diistilahkan oleh Nabi SAW dengan istilah fitnatul duhaimah, fitnah di akhir zaman berupa potongan-potongan malap yang berlapis-lapis dan gelap gulita. Belum lagi gelap yang ini selesai, datang lagi gelap yang lebih padat. Ujian sekarang lebih berat daripada sebelumnya. Nah, hari ini, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Nabi sudah menyebutkan, asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling berat ujian yang dihadapinya adalah al-anbiya, para nabi-nabi, fal ulama, lalu para ulama-ulama. Nabi-nabi setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada. Dan Nabi mengatakan, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama dari umatku ini, nasib mereka sama dengan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Coba lihat bagaimana Allah menceritakan nasib para nabi-nabi dalam Al-Quran. Di zaman Bani Israel, Pak. Nasib para nabi-nabi jumlahnya lumayan banyak, tetapi dimusuhi, dibenci, difitnah, diserbu, diteror, bahkan fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Satu kelompok dari para nabi-nabi Bani Israel, mereka dustakan, mereka sakiti, mereka tangkap, mereka siksa, mereka habisi, atau paling tidak mereka usir. Wa fariqan yaqtulun, sekelompok yang lain mereka bunuh, mereka habisi dengan cara dibunuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, nasib ulama dari umatku persis seperti nasib nabi-nabi Bani Israel. Maka Imam Syafi'i yang mazhabnya di Asia Tenggara kita pakai, kaum muslimin, saat beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, di masa-masa fitnah seperti hadis-hadis Nabi engkau uraikan kepada kami ini, apa yang harus kami lakukan? Apa kata beliau? Merapatlah kepada para ulama-ulama. Maka apa pertanyaan muridnya berikutnya? Wahai Tuan Guru, sangat banyak ulama-ulama, yang ulama mana yang akan kami dengar? Ulama mana yang akan kami ikuti? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu percayai, kamu patuhi adalah ulama-ulama di mana ujung-ujung senjata fitnah dari orang-orang kafir dan orang munafik banyak ditujukan kepada mereka. Siapa saja ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, maka itulah ulama yang harusnya kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, di akhir zaman ini kita sudah mengerti, kita sudah paham kemana arah pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini, dan ini ujian. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak menyimak dan mengikut kepada para ulama-ulama waratsatul anbiya ini di akhir zaman, maka khawatir kita 5 keterjerumusan tadi, kita akan masuk ke diantara mereka. Pertama tadi adalah kefasikan. Kedua adalah kesesatan. Ketiga adalah kemunafikan. Keempat adalah kesyirikan. Kelima adalah kemurtadan. Seluruhnya adalah ancaman yang paling membahayakan nasib kita di akhirat. Karena nasib kita akan berujung dengan neraka jahannam. Jika kita tidak mau merapatlah dengan para ulama, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama besar dari negeri Yaman, dalam kitab beliau Zawahiru Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman, beliau mengatakan, ketika engkau menjauh, ketika engkau tidak rapat dengan ulama-ulama Rabbani yang lurus, ulama-ulama yang tidak mencari dunia, ulama-ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran, ulama-ulama yang siap berhadapan dengan kekuasaan, kalau memang itu kekuasaan yang zalim, dia tetap akan menyampaikan dan menyuarakan kebenaran, maka siapa yang tidak merapat kepada mereka, imannya akan menjadi lemah, dan bahkan dia cenderung disesatkan. Kenapa? Karena ada ulama-ulama usul, ada ulama-ulama jahat, ada ulama-ulama yang buruk, di mana Nabi mengatakan du'atun, mereka adalah para da'i-da'i ala abwabi jahannam, di depan gerbang-gerbang pintu neraka jahannam. Hah? Ada ulama-ulama ini, bahkan jumlah mereka malah banyak. Mereka ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tawaf di sekitar fulus, orang ulama-ulama yang berharap kepada fasilitas dunia yang diberikan kepadanya, kedudukan yang diberikan kepadanya. Ulama yang bolak-balik datang ke pintu-pintu kekuasaan untuk mendapatkan sekeping daripada dunia. Ulama macam ini di akhir zaman banyak ibarat Allah yang kami muliakan. Tetapi kita sudah dapat iringan, arahan dan panduan seperti apa yang akan kita ikuti. Oh Ustaz, kalau seandainya ulama kami dapat ujian, otomatis kami juga akan mendapatkan ujian. Oh ya, iya. Tetapi ingat, Inna Allah la yanzilul bala'ila ala qadri sabar. Allah tidak akan turunkan ujian kecuali dengan kadar kesabaran yang ada dalam dada orang itu. Jadi setiap kita akan diuji dengan kadar sabar yang ada dalam dada kita, Pak. Allah itu Maha tahu seberapa kemampuan kita memikul ujian, Allah akan berikan ujian sebanyak itu juga. Allah tidak akan lebihkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebani seseorang di luar kemampuannya. Setiap ujian yang Allah berikan sesuai dengan, dan Allah Maha tahu orang ini kadarnya cuma segini, maka ujiannya diberi oleh Allah setara dan setahap setaraf dengan kemampuannya memikul ujian. Wa inna Allah la yanzilu rizqa illa ala qadril maunah. Allah tidak akan turunkan rezeki kecuali sebanyak beban yang dipikulnya. Jadi kita punya beban apa dalam hidup kita, Pak? Jangan khawatir, anak saya 5 Ustaz, kalau saya tambah lagi 6, saya tambah lagi 7, nanti rezeki mereka bagaimana? Oi, dengar hadis ini bahwa Allah tidak akan menurunkan rezeki kecuali sebatas pikulan yang terbebani di atas pundaknya. Semakin banyak, maka semakin banyak Allah berikan. Yang penting kita harus meyakini. Jadi tidak ada ujian yang di luar daripada kemampuan kita untuk memikulnya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kisah dakwah yang terbanyak Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Kisah dakwah para nabi-nabi yang lain ada, tapi hanya sekelebat dan selayang lewat. Kisah dakwah Nabi Muhammad pun hanya sedikit Allah sebutkan. Tapi kisah dakwah Nabi Musa berhadapan dengan sumber kekuatan dan kekuasaan yang eksis saat itu paling banyak dalam Al-Quran. Hampir-hampir di setiap surat, sesurat Madaniyah, Allah ceritakan bagaimana kejahatan-kejahatan Fir'aun di dalam menghadang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat Fir'aun yang memecah belah rakyatnya sendiri dan mengadu domba rakyatnya. Fir'aun yang membuat rakyatnya tersesat. Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah sang penguasa tertinggi dan dialah yang paling patut untuk dihormati, dimuliakan, disimak, ditakuti. Fir'aun yang mengklaim dirinya adalah Tuhan. Fir'aun yang diktator. Dia yang menghabisi, membantai. Dia yang menghabisi dan membantai rakyatnya sendiri. Anak-anak kecil pun dia tega untuk dia habisi. Fir'aun yang memiliki media dan menyebarkan fitnah melalui medianya di mana-mana. Fir'aun yang memiliki tentara, termasuk tentara terkuat di dunia pada masa itu. Dan dia sangat bangga dengan kekuatan militer yang dikuasainya. Firaun yang memiliki para konglomerat dan cukong-cukong di belakangnya. Firaun memiliki segala syarat-syarat untuk eksis bertahan lama. Dan pada akhirnya Firaun melihat satu-satunya pengganggu yang layak dan wajib dilenyapkan di muka bumi ini adalah Musa serta orang-orang yang beriman dengannya. Lalu Firaun menyebarkan isu. Setelah berbagai macam cara menumbangkan Musa tidak tumbang-tumbang, berbagai macam cara menghabisi Musa tidak habis-habis, berbagai macam cara menutup dan memberangus dakwahnya Nabi Musa tidak terhadang, makin diberangus makin luas, makin dicintai Musa alaihissalam oleh rakyat jelata, orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya, semakin populer Musa alaihissalam. Dan ini menjadikan Firaun berangasan tidak karu-karuan. Lalu pada puncaknya Firaun berkata, waqala Firaun, Firaun berkata, dharuni aqtul Musa. Saatnya Musa harus dihabisi, dibunuh. Waliyadu rabbah, jangan ada yang coba-coba gabung dengannya. Jangan ada yang coba-coba membela dan membantunya. Biar dia sendirian. Biar dia cuma minta tolong kepada Tuhannya. Inni akhafu, aku khawatir, kata Firaun. Ayyubaddila dinakum, Musa ini ingin merubah ideologi negara kalian. Ini pernyataan Firaun. Aku khawatir Musa merubah negeri dan negara kalian ini. Kalau Musa ingin merubah, kemana ingin dirubah oleh Musa? Pasti ke jalan yang benar. Pasti menuju kepada jalan Allah. Lah Firaun karena jalannya jalan setan, dan dia senantiasa mempublikasikan kemana-mana, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang seharusnya kita tempuh. Sementara jalan yang diinginkan oleh Musa itulah jalan yang berbahaya. Dia akan membelah-belah bangsa. Padahal tukang pemecah belah bangsa adalah Firaun sendiri. Coba lihat apa yang terjadi dengan Nabi Musa. Luar biasa kaum muslimin, luar biasa. Tapi Nabi Musa tidak punya apa-apa. Tidak punya tentara, tidak punya senjata, tidak punya media, tidak punya harta, tidak punya backing, tidak punya. Yang Musa punya apa? Allah. Yang Musa punya cuma Allah. Siapa yang menang pada akhirnya? Pada puncaknya Firaun, setelah menyebarkan isu bahwa Musa ini berbahaya, au ayyudhhira fil ardil fasad, Musa ini teroris. Itu kalimat terakhir Firaun ya. Musa itu teroris. Dituduh Musa dengan orang-orang yang bersama Nabi, dengan Nabi Musa, ini akan menimbulkan kekacauan. Dia punya senjata, Musa ini akan melenyapkan negeri ini, Musa akan membantai di mana-mana. Padahal orang semua tahu yang suka membantai di mana-mana itu siapa? Firaun. Yang punya senjata itu siapa? Firaun. Yang punya tentara itu siapa? Firaun. Tapi Firaun yang nuduh Musa teroris. Akhirnya dengan legitimasi yang dirasa cukup, dengan media yang dirasa mumpuni dan mapan, maka Firaun pun menyusun seluruh kekuatannya. Semuanya dilibatkan, sampai menteri-menterinya, orang-orang kaya yang membackup di belakangnya, semua dilibatkan untuk membunuh Musa alaihi salam. Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh, hai Musa, lari cepat, bawa orang-orang beriman bersamamu. Di depan terhadang oleh Laut Merah, Musa dan kaumnya terhenti di situ, tidak tahu bawa kemana lagi, mau buat apa. Sementara Firaun dengan semua kekuatannya bersatu padu mengejar memburu. Tentara-tentaranya menghunuskan pedang-pedang siap mencincang Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Lalu apa kata kaumnya? Sebentar lagi kita akan dihabisi. Kata Nabi Musa, ada Allah. Kalian jangan khawatir, ada Allah bersama kita. Apa kata Allah? Musa, ketukkan tongkatmu ke laut. Terbelahlah laut. Dan ini kaum muslimin, Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Saintis juga mampu membuktikan bahwa ada bekas belahan itu dan tanda-tanda bahwa pernah terjadi hal yang luar biasa di Laut Merah di mana Musa menyeberang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Firaun di puncak kekuasaannya, di puncak kekuatannya, di puncak kesombongannya, di puncak kecongkakan keangkuhannya, di puncak kejubawaannya, di puncak kekayaannya, tenggelam bersama orang-orang yang bersama dengannya. Dan sejarah ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran, pasti akan Allah ulangi kembali. Ketika ahli dakwah dari kalangan Nabi dan Rasul serta para pewaris-pewaris Nabi sudah tidak berkutik lagi, mau kemana? Mata Nasrullah, kapan engkau tolong kami ya Allah? Jalan sudah buntu, ke depan sudah tidak ada lagi jalan. Lari ke kanan ke kiri, kita pasti akan tetap dihabisi. Apa yang harus kami lakukan ya Allah?